Bersalju peperangan. kembali. Jauhanmu mencurahkan rindu berputih di ranting maya pada perjanjian naluri dan hikmah di dalam impian menggali cinta sakti lagu Chandra. Bakawali perjanjian naluri dan hikmah di dalam impian menggamit cinta sakti lagu Chandrawasi sesungguh. Mencerminkan resah kembara ke ancala yang bersalju, yang bersalju. Ulanglah, Michelle. Oh. Oh, Siapa dia Kak Sim Selamat? Lo ya? Majisit? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. Sangkakan terhadap diriku. Bahan